This is my performance. Are you ready? Okay, let's go. Semua yang di sana mari merapat ke party. Jangan aku jangan diri, mending semua menari. Karena elektrik hadir dan akan selalu menemani. Bahkan semua menari dan bergoyang. Tapi wah, lagu beli di area make noise. This is LX Revolution. LX, okay, let's go. Everybody for William Batara. Remember. Meriam Batarang. Batarang.